meski harus perih yang ku jalani. Di atas asmara yang sedang mekar, aku pun juga merasakan sama. Betapa bahagia ku di sampingmu, walau hanya sesaat, tapi sangat berarti. Sungguh hanyalah untukmu seorang cinta dan segalanya, karena kau telah setia di sampingku. Biarkanlah bersinar seperti bulan dan bintang, menyatu memberi arti kita. Di sana.